pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Senin 2 September 2019 dibacakan Ardiansyah. Batubara cemari pantai di dua desa. Cegah peredaran narkoba di Pijai, BNN perkuat relawan. PT Transkontinen investasi di Kia Ladong. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengar di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapun 105,6 FM Sikli. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, tumpahan batu bara dilaporkan sudah beberapa hari terakhir mencemari pantai di dua desa dalam Kecamatan Merbu, Aceh Barat. Batu bara yang belum diketahui pemiliknya dikeluhkan oleh warga serta belum dilakukan pembersihan. Dua desa yang pantainya dicemari batu bara adalah Desa Penaga Pasi dan Penaga Rayu. Muklis Kadus di Desa Penaga Pasi mengatakan pencemaran batu bara di pantai sangat dikeluhkan oleh masyarakat, terutama nelayan. Menurutnya pencemaran sudah sepekan lebih dan belum dilakukan pembersihan. Oleh karena itu masyarakat meminta pihak terkait dan Pemkab tidak membiarkan pencemaran batu bara terus berlanjut. Sementara itu Gesi Penaga Pasi Anwar Diwa mengatakan pihak terkait pernah turun melakukan pembersihan sebentar dan tidak berlanjut. Ia meminta pihak yang mencemari pantai bisa bertanggung jawab. Sudarlun, pencegahan peredaran narkoba yang semakin marak di Pidijaya selama beberapa tahun terakhir menyebabkan masyarakat resah dan pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten terus berupaya membentuk para relawan. Kepala BNNK Pidijaya Fahriadi SHI mengatakan guna menekan angka peredaran narkoba dalam satu tahun terakhir terus diupayakan dengan melakukan berbagai kegiatan penyuluhan kepada masyarakat terhadap bahaya dampak penggunaan narkoba. Menurutnya dalam penguatan ini pihak BNNK Pijai melakukan asistensi kepada puluhan dewan guru serta komite sekolah di Pijai sebagai penguatan relawan anti-narkoba. Program meminimalisir peredaran barang haram ini terus dilakukan mengingat status penggunaan narkoba saat ini telah merambah di kalangan remaja, yaitu para siswa. Diharapkan segala upaya tersebut bisa memperkuat sinergisitas dan kerjasama antara semua pihak untuk ikut terlibat menurut kapasitas dan kewenangan masing-masing. Sudarlun, pemerintah Kabupaten Nagan Raya bekerjasama dengan Bank Aceh Syariah, Cabang Jeram, dan Smile Train Aceh melakukan operasi bibir sumbing kepada 14 orang penderita yang dipusatkan di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda, Nagan Raya. Semua penderita tanpa mengeluarkan biaya dalam operasi itu diharapkan wilayah Nagan Raya terbebas dari bibir sumbing. Sementara itu jika ada warga yang menderita bibir sumbing, masyarakat dapat melaporkan ke puskesmas terdekat dan Dinas Kesehatan Nagan Raya. Operasi ini ditangani langsung oleh sejumlah dokter ahli bedah dari Yayasan Smile Train Indonesia wilayah Aceh bekerjasama dengan tenaga dokter di rumah sakit daerah setempat. Bupati Nagan Raya M. Jamin Idham mengatakan 30 penderita bibir sumbing dapat tersenyum kembali usai melaksanakan operasi sebab mereka telah normal seperti orang lainnya, sehingga tidak minder di lingkungan dan semua diberikan secara gratis tanpa biaya. Ia menambahkan kegiatan sosial tersebut merupakan yang perdana dilakukan di Nagan Raya tahun ini. Kegiatan ini sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat penderita bibir sumbing, termasuk operasi katarak yang telah dilaksanakan selama ini. Ia juga menambahkan bahwa kegiatan sosial tersebut akan terus dilakukan bersama pemerintah Nagan Raya, sehingga diharapkan dapat memberikan azas manfaat terhadap masyarakat secara langsung. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, kawasan industri Aceh atau Kiala Dong Aceh Besar di akhir bulan Agustus ini memasuki era baru di mana sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi, logistik, pertambangan, minyak, dan kargo serta lainnya yaitu PT Transcontinen masuk menanamkan investasi dan membangun gudang logistik serta jasa transportasi. Founder dan CEO Transcontinen Ismail Rashid mengatakan masuknya ke Kiala Dong karena kawasan tersebut mempunyai prospek yang bagus ke depan untuk investasi awal mereka akan membangun gudang logistik. Ismail Rashid mengatakan pihaknya tidak ragu masuk ke Kiala Dong karena pemerintah Aceh melalui PT PEMA atau PDPA telah mengurus perizinan termasuk lahan dan fasilitas yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis pergudangan, logistik, dan jasa transportasi. Kerjasama dengan PT PEMA didasari trust atau kejujuran dan keikhlasan untuk membangun Aceh. Sebagaimana telah dijelaskan Kakan Wilbea dan Cukai Perwakilan Aceh Dr. Saufwadi dalam pengarahannya bahwa potensi sumber ekonomi di Aceh besar hanya saja belum dikelola profesional dan maksimal. Sudarlun, aksi memecahkan kaca mobil kembali terjadi di Aceh Barat Jumat 30 Agustus petang lalu. Mobil Avanza yang berisikan uang pemilik warung Aponte yang berlokasi di Jalan Manekru Melabu raib senilai 100 juta rupiah. Informasi yang diperoleh Serambi kemarin, kasus ini berawal saat pemilik Aponte menarik uang di sebuah bank setelah selesai sholat Jumat 30 Agustus 2019. Rencananya uang ini akan membayar sewa tempat usaha. Diduga pelaku melakukan aksi ketika menjelang sholat maghrib. Tiba-tiba kaca mobil Avanza miliknya ditemukan pecah serta uang di dalam mobil raib. Kasus ini langsung dilaporkan ke Polres setempat. Dengan cepat kasus tersebut diselidiki dan berkoordinasi dengan Polda. Sementara itu pada Sabtu kemarin seorang tersangka berhasil dibeku oleh tim Polda Aceh bersama Polresta Banda Aceh di Banda Aceh. Tersangka masih diamankan di Polda guna pengembangan. Informasi yang berkembang, aksi memecahkan kaca kerap terjadi di beberapa kabupaten. Salah seorang tersangka yang ditangkap disebut-sebut berasal dari Sumatera Utara. Kapolres Aceh Barat AKBP Raden Bobby Arya Prakarsa SIK yang dikonfirmasi belum memberikan keterangan banyak terkait kasus tersebut. Namun Kapolres mengakui bahwa seorang tersangka telah berhasil dibeku oleh tim Polda Aceh di Banda Aceh. Sudarlun, nelayan Desa Layen, Kecamatan Lepung, Aceh Besar, sangat membutuhkan bantuan bot atau sampan. Pasalnya bot yang biasa mereka gunakan sudah tidak layak pakai. Salah seorang nelayan di Desa Layen, M. Nur, mengatakan perahu atau bot miliknya tidak layak pakai dan telah mencapai usia 10 tahun. Saat ini kondisi perahu tersebut telah rusak dan terpaksa direhab. Agar bisa digunakan sehari-hari untuk berlabuh menangkap ikan di perairan Luk Sedu untuk mencari nafkah karena dirinya memiliki anak yang masih duduk di bangku sekolah. Sementara itu ia mengatakan hasil tangkapan kurang memuaskan karena bot yang digunakan tidak bisa pergi jauh untuk mencari ikan. Menurutnya hasil tangkapan sangat kurang untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anak-anak. Ia berharap pemerintah Aceh Besar dapat membantu mereka. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Senin 2 September 2019. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.